إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله يا معشر أهل السنة ويا طلبة العلم فاعلموا بارك الله فيكم إن المعصية لها آثار قبيحة sesungguhnya maksiat-maksiat itu barakallahu fikum memiliki pengaruh-pengaruh yang buruk, pengaruh terhadap hati, pengaruh terhadap iman, pengaruh terhadap rizki, dan pengaruh terhadap segala macam yang kita butuhkan barakallahu fikum. Talibul ilm yang dia sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala mencari kemuliaan adalah menempuh jalan yang sangat berat barakallahu fikum. Tidak akan dia mampu menjalaninya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara barakallahu fikum hawa nafsu selalu memerintahkan kepada kejelekan, selalu mengajak kepada kemaksiatan. Maka barakallahu fikum banyak para penuntut ilmu gagal dari menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menuju dan menempuh kemuliaan tersebut dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan barakallahu fikum. Asar yang paling besar dari kemaksiatan kepada talibul ilm, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi ilmu daripadanya. Hirmanul ilm, terhalangnya akan mendapatkan ilmu barakallahu fikum. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qulub wal ma'siyah tutfi'uha dhalikan nur. Karena ilmu itu barakallahu fikum cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dalam hati, sementara kemaksiatan adalah memadamkan cahaya tersebut. Barakallahu fikum. Talibul ilm yang begitu berat, barakallahu fikum, dia harus menghafal Al-Quran, harus menghafal hadis, harus menghafal ilmu alat, harus menghafal ini dan itu, barakallahu fikum. Membutuhkan perjuangan yang sangat berat, membutuhkan pemahaman, membutuhkan kekuatan. Tetapi talibul ilm ketika tidak mampu menahan hawa nafsunya, bahkan menuruti hawa nafsunya, maka barakallahu fikum, bagaimana akan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya? Sementara sebab untuk datangnya cahaya terhadap hatinya, dia halangi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Barakallahu fikum. Umul ma'asi fi hadhil awinah. Barakallahu fikum. Induk kemaksiatan di zaman sekarang ini, di saat ini, barakallahu fikum, yang paling besar pengaruhnya adalah HP, barakallahu fikum, Android. Betapa banyak, barakallahu fikum, seorang tidak mengerti apa-apa setelah dia memegang Android dan membukanya, dan terus dia haus ingin mengetahui apa di dalamnya. Tidak terasa dia telah tergelincir dari tujuan yang sebenarnya, barakallahu fikum, yang dia telah jauh datang menuju tempat ilmu, yang mengorbankan beberapa perjuangan, harta bendanya, waktunya, kenikmatan-kenikmatannya, kesenangan-kesenangannya, hilang, barakallahu fikum, dengan satu hawa nafsu ini, Android yang telah menipunya, barakallahu fikum. Orang-orang yang sekelilingnya, dari asatidah dan para mudarrisin seluruhnya, telah berjuang, telah bersatu untuk menghalang ini. Namun, barakallahu fikum, asyaitan terus bekerja, terus merayu dan menggoda, sehingga barakallahu fikum, talibul ilm gagal dan terlena, dan tidak ada lagi, barakallahu fikum, semangat untuk menghafal Quran, untuk menghafal hadis. Barakallahu fikum, pikirannya terganggu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, lama jalasa baina yaday Malik faqara alaihi fa'ajabahu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika beliau duduk bermujalasah dengan Imam Malik rahimahullah, kemudian Imam Syafi'i membacakan kepada Imam Malik rahimahullah, kemudian Imam Malik melihat kecerdasan, kepandaian, kepemahaman dari Imam Syafi'i rahimahullah, maka Imam Malik mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tutfihu bi zulmatil ma'siyah. Sungguh aku telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, jangan engkau matikan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Barakallahu fikum. Kecerdasan, semangat menghafal, kuatnya pemahaman sangat terpengaruh dengan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Fala tutfihu bidzulmatil ma'siyah. Jangan kau padamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah letakkan pada hatimu dengan kegelapan maksiat. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم فإن العلم فضل وفضل الله لا يتاه العاصي. Aku telah mengeluh kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Beliau berkata, ketahuilah ilmu itu adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang, dan keutamaan Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Barakallahu fikum. Maka bersabarlah wahai talabatul ilm sejenak dan sesaat. Banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan di atas tujuan yang mulia ini untuk kita dapatkan kemuliaan ilmu. Barakallahu fikum. Allah banyak menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana mulianya seorang talibul ilm, seorang pemilik ilmu. Jangan mencoba memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan. Satu kali barakallahu fikum berbuat maksiat, maka pengaruhnya akan berhari-hari. Dampaknya berhari-hari terhadap semangatnya ilmu, terhadap keberkahannya ilmu. Barakallahu fikum. Qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, ra'aitu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurisu adh-dhulla idmanuha wa hayatul qalbi hayatul qulub wa tarkul ma'asi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Abdullah ibn al-Mubarak, seorang tabi'in, beliau mengatakan, aku melihat bahwasanya dosa-dosa itu adalah mematikan hati. Dan sungguh seseorang yang terus-menerus mudawamah terhadap kemaksiatan tersebut akan mewariskan kehinaan dan kerendahan. Sementara meninggalkan maksiat akan menghidupkan hati ini. Maka sebaik-baik perbuatan yang engkau perbaiki, engkau menjaga dirimu dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, talabatul ilm bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah membukakan jalan kepadamu untuk meraih kemuliaan, dan telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke tempat yang mulia, jaga dan syukuri nikmat ini. Barakallahu fikum. Jangan sekali-kali engkau kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, yang akibatnya engkau akan dihalangi dari keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu barakallahu fikum ada bersama ketaatan. Keberkahan ilmu, keberkahan pemahaman ada pada amal saleh. Barakallahu fikum. Maka jagalah, sabar sejenak. Barakallahu fikum, untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'd. Godaan dan rayuan an-raib barakallahu fikum begitu besar pengaruhnya terhadap keimanan dan hati ini, dan tidak ada yang mengingkarinya. Barakallahu fikum, tidak ada yang mengingkarinya. Namun hawa nafsu ini barakallahu fikum, yang dalangnya adalah syaitan, selalu menggoda dan selalu merayu, menunjukkan kepada kesempatan-kesempatan untuk kita rusak dengannya. Barakallahu fikum. Maka tidak ada yang selamat barakallahu fikum kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada orang-orang yang telah membantu kita untuk kita menjauhkan daripada perkara tersebut. Itu adalah barakallahu fikum sebaik-baik teman, sebaik-baik orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Maka talibul ilm barakallahu fikum, beradablah, beradab dan berhiaslah dengan hiasan talibul ilm supaya mendapatkan keberkahan ilmu. Barakallahu fikum. Pelaturan yang telah dibuat, aturan yang telah dirancang, maka jangan disia-siakan, jangan diremehkan. Itu semuanya akan membantu kebaikan antum semuanya wahai talabatul ilm. Ibadallah, di antara pengaruh dari perbuatan jeleknya maksiat. Barakallahu fikum, kata para ulama, hirmanur rizq, dihalanginya seseorang dari rizki. Sementara talibul ilm, barakallahu fikum, talibul ilm yahtaju ilal mal لطعامه وشرابه والمسبح وملبسه وحوائجه من الكتب وغير ذلك. Sementara talibul ilm barakallahu fikum butuh barakallahu fikum terhadap harta benda untuk modal dan bekal hidupnya, makannya, minumnya, pakaiannya, dan segala kebutuhan-kebutuhannya. Barakallahu fikum, ternyata terhalang rizki tersebut salah satu pengaruh daripada kemaksiatan yang diperbuat, barakallahu fikum. Sebagaimana keimanan, sebagaimana ketakwaan akan bisa mendatangkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebaliknya kemaksiatan akan menghalangi rizki dari rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya keimanan, ketakwaan akan membawa memberikan keberkahan rizki, memberikan keberkahan harta. Di antara ayat tersebut barakallahu fikum yang sering kita baca, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan keberkahan langit dan bumi kepada mereka. Tempat yang kita tinggali, barakallahu fikum, talibul ilmi yang tinggal di sana butuh biaya, butuh harta benda. Ketahuilah, dengan keimanan kita, dengan keikhlasan kita, talibul ilmi itu semuanya akan mengundang rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kemaksiatan yang dilakukan akan bisa menghalangi rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa allaw istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang lurus ini, lasqainahum ma'an ghadaqa, niscaya akan kami berikan air kepada mereka dengan air yang banyak. Air termasuk sumber rizki, barakallahu fikum. Tanaman-tanaman kita akan menjadi subur dengan sebab adanya air, barakallahu fikum. Itu semuanya ketika seorang istiqamah ala tariqah, di atas jalan yang lurus, di atas agama ini, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya keimanan, ketakwaan, kesolihan, keikhlasan, maka akan mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kaum Nabi Hud, kaum yang sangat kuat, kaum yang sangat memiliki keistimewaan kekuatan. Ketika mereka mau beriman, ketika mereka mau beramal saleh, istighfar dan taubat dari kemaksiatan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan dari langit kepada mereka nan rizki, barakallahu fikum. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kekuatan kepada mereka di atas kekuatan yang telah mereka miliki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, meminta ampunlah kalian atas dosa-dosa kalian kepada Rabb kalian, dan bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubatlah kalian kepadanya. Akhir kemaksiatan itu, barakallahu fikum, dari maksiat yang sedang dilakukan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus kepada kalian air hujan yang banyak. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kepada kalian kekuatan dari kekuatan yang kalian telah miliki, yang kalian telah mempunyainya, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, taubat, mengakhiri perbuatan dosa, barakallahu fikum, berhenti dari perbuatan maksiat, ini semuanya barakallahu fikum akan mendatangkan karunia Allah Subhanahu wa taala dari langit. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ahla sunnati wal jamaah wa ya talabatul ilm, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membimbing kita. Kalau kita menginginkan kebahagiaan, kesenangan, kebahagiaan, maka barakallahu fikum, sudahi kemaksiatan tersebut, jauhi kemaksiatan, ganti dengan keimanan dan ketakwaan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun amal-amal soleh, tingkatkan keikhlasan kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Talibul ilm yahtaj ila rahil bal, yahtaj ila itmi'nanil qalb, yahtaj ila insirahis sadr. Barakallahu fikum, penuntut ilmu butuh kepada ketenangan hati, butuh kepada kelapangan hati untuk dia menerima ilmu dan memahami ilmu, menghafal ilmu. Sementara barakallahu fikum, kalau kita jatuh ke dalam kemaksiatan, ketenangan dicabut dari hati kita, ketentraman nam hilang daripada kita, sibuk pikiran dan nam pikiran kita dan hati kita barakallahu fikum. Seorang talibul ilm butuh untuk barakallahu fikum mencari ketenangan dengan mengamalkan nawafil, mengamalkan amalan-amalan sunnah yang bisa mewariskan di pagi harinya, bisa tenang hatinya, bisa tentram dan bisa enak dan mudah memahami ilmu. Barakallahu fikum, di antara nawafil yang akan bisa melapangkan hati seorang talibul ilm, yang akan memudahkan baginya memahami ilm, barakallahu fikum, qiyamul lail. Barakallahu fikum, qiyamul lail yang Rasulullah mengatakan afdalus salah ba'dal faridah, seutama-utama salat setelah faridah adalah qiyamul lail. Dengan seorang talibul ilm bisa qiyamul lail, di malam hari bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di siang hari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan hati, kelapangan dada, tenang hatinya, sehingga dengan itu dia belajar akan mendapatkan kemudahan-kemudahan barakallahu fikum. Sementara ketika seseorang sibuk hatinya dengan maksiat, di malam hari dia sibuk dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan androidnya ataupun dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, maka dia akan diharamkan untuk bisa bangun qiyamul lail. Bagaimana barakallahu fikum akan dia bisa qiyamul lail sementara waktunya barakallahu fikum habis. Habis barakallahu fikum, tidurnya terlambat. Barakallahu fikum, jangan tertipu. Banyak sungguh tipuan-tipuan syaitan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak barakallahu fikum meminta pertolongan kepada Allah. Duduk bersama teman yang baik, dengarkan wejangan dan nasihat, dan atur, laksanakan aturan-aturan. Semuanya itu adalah untuk menolong keistiqoman kita di atas talabatul ilm, di atas talabul ilm ini. Barakallahu fikum. Aqimussalam.